pun bersinar menerangi alam semesta ini. Namun engkau tak pernah mengerti. Sudah kuduga kau dari semula cinta hanya sekejap, bagai sandiwara yang berlalu. Semua hanyalah sekejap. Jangan engkau menyalahi aku yang begini. Semua kini telah berlalu. Sudah kuduga kau dari semula cinta hanya sekejap, bagai sandiwara berlalu. Dari semula cinta hanya sekejap, bagai sandiwara yang berlalu. Terlalu cepat berlalu, tak dapat kuduga. Semua hanyalah sekejap. Semua kini telah berlalu. Sudah kuduga kau dari semula cinta hanya sekejap, bagai sandiwara yang berlalu. Bagai sandiwara yang berlalu.